aku melangkah di tiap jalan yang menyimpan kenangan. Seperti lihat kau tersenyum, seperti lihat kau berdiri di sisiku. Aku bertanya pada remaja.